Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Waja'alal hurriyata wahdah. Walladhi sadaqa wa'adah. Wa nasara 'abdah. Wa a'azza jundah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sa'adatal muhtaramin, ulama'an al-amilin al-rasikhin al-mukhlisin, ingkang sangat kula ta'zimi lan ingkang tansah dipun mulyakaken Allah. Sedaya para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh lan bini sepuh, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, pejabat kepala desa, sedaya perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat ingkang minulya, kanca-kanca panitia yang saya banggakan, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, jamaah sekalian ingkang insyaallah tansah binaringan rahmat barokah sohridanipun Allah Subhanahu wa taala. Langkung rumiyin dalam suasana Idul Fitri kula aturaken untayan doa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim ja'alanallahu wa iyyakum minal aaitina wal faizina wal maqbulin kullu amin wa antum bi khairin amin allahumma amin. Dalam rangka halal bihalal 1434 Hijriah dan malam tasyakuran hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-68 yang dilaksanakan oleh Forum Rembuk Warga Dusun Bangle, Desa Dapur Kejambon, Kecamatan Jombang. Kula dipun suwun maringi mau'idzah hasanah. Nuwun sewu, mau'idzah hasanah itu penting, tapi ada yang jauh lebih penting daripada sekedar mau'idzah hasanah adalah uswatun hasanah. Banyak orang yang pandai memberikan mau'idzah hasanah tapi tidak pandai memberikan uswatun hasanah. Akeh wong sing pinter maringi mau'idzah hasanah tapi ora pinter dadi uswatun hasanah. Kathah tiyang ingkang alim cangkeme tapi bodho atine, bodho amaliae, pinter ngomel tapi ora pinter ngamal. Namine jarkoni, iso ujar tapi ora iso nglakoni. Contone ya sing ngomong dhewe iki. Ana ning bahasane Anwar Zahid, sruwal bedah kecantol katil ora gelem dondomi. Kakean kojah, kakean dalil, ning ora gelem ngelakoni. Pancen nuturi wong iku gampang, sing angel nuturi awake dhewe. Ora usah kaget nek ana wong sing pinter ajak-ajak kerukunan, tapi dekne dhewe gak gelem rukun. Akeh wong sing pinter ngongkon nglabur pager, tapi pagere dhewe urung dilabur. Wakeh wong sing pinter narik urunan tapi dene dhewe gak melu urun. Nek kon narik ya olehan, dilu oleh akeh wong pancen pinter. Takoni kancae, "Mas, sampean narik ngene iki sampean dhewe wis urun apa durung?" "Aku iki gampang." "Ya gampang wis apa durung?" "Durung." Temriki enten sing ngoten niku. Wong ya sik urip. RT piro? Memang mau'idzah hasanah niku mudah, yang sulit uswatun hasanah. Padahal keberhasilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, dalam berjihad, dalam mengislamkan dunia itu karena uswatun hasanah. Mau'idzah hasanah hanya merupakan bagian dari cara untuk memudahkan uswatun hasanah. Sebagai uswatun hasanah, Rasulullah niku kuncinya satunya kata dan perbuatan. Apa yang diucapkan dilakukan, sing didawuhno dilakoni. Maka dalam seluruh aspek kehidupan kulon jenengan dikengken nyonto, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah menjadi teladan, contoh bagi kita? Lapo kulon jenengan kok dikongkon nyonto Kanjeng Nabi? Sebab satu, Kanjeng Nabi ku menungso. Mulane kulon jenengan sing menungso iki, niki sing rawuh menungso kabeh apa ana sing dudu menungso to? Ayo. Mergo kula jenengan menungso, mula karo Gusti Allah diparingi conto menungso, lek menungso nyonto menungso, pas. Padha karo kucing nyonto kucing, pas. Kucing dikongkon nyonto celurut, ga iso. Karena kita manusia, Rasulullah juga manusia, Rasulullah menjadi contoh bagi kita. Lek kula jenengan menungso dikongkon nyonto malaikat, ga iso. Yo gak pas, menungso kok nyonto malaikat. Menungso butuh mangan, malaikat gak butuh mangan. Menungso butuh ngombe, malaikat juga gak butuh ngombe. Menungso butuh turu, malaikat gak butuh turu. Menungso butuh rabi, malaikat gak butuh rabi. Dan contohnya Rasulullah, Rasulullah ya rabi. Nabi Isa mboten rabi, umatnya Nabi Isa, sing nyonto Nabi Isa ya gak oleh rabi. Nek dalam Islam umpomo, dalam Islam kok kiai gak oleh rabi, aku wani praine. Wis gak dadi kiai yo wis. Sebagai manusia secara kurikulum desain, ngerti apa orang ngomong ini. Rasulullah itu seperti kita manusia, strukturnya seperti kita manusia. Kanjeng Nabi yo dahar, padha kalih kula jenengan yo ngunjuk, yo sare, yo tau nesu. Sami kalih kula jenengan, tapi beda. Basyarun lakal bashar, manusia yang tidak seperti lazimnya manusia, tidak sebagaimana lumrahe menungso. Kanjeng Nabi niku yo sare, sami kalih kulon jenengan, tapi beda. Tidurnya Rasulullah hanya kedua mata beliau yang terpejam tertidur, hatinya tetap terjaga. Kanjeng Nabi ku nek sare namung mripate mawon, atine tetap melek. Lah nek jenengan turu blek sek mate. Bangli. Sebagai manusia, Rasulullah juga punya keringat. Kanjeng Nabi niku ya keringeten. Tapi keringatnya Rasulullah harum. Lebih harum daripada minyak kasturi, lebih harum daripada parfum. Di zaman yang pada waktu itu belum ada parfum, keringete Kanjeng Nabi niku wangi. Uang kena keringete Kanjeng Nabi niku petang puluh dino wangi ini mboten ilang. Keringete Kanjeng Nabi wangi, lek keringetmu yu serasa no dewe. Kanjeng Nabi niku yang itu punya ludah, yang dua itu menungso, tapi idune Kanjeng Nabi obat. Satu waktu hijrah dibarengi Sayyidina Abu Bakar Siddiq mau meninggalkan Makkah menuju Madinah, diburu karo wong kafir, dikejar-kejar sama orang Quraisy. Kanjeng Nabi kalih Sayyidina Abu Bakar singidan ndelik ning jero guwa. Pas ndelik ning jero guwa niku Sayyidina Abu Bakar dintuk kala jengking. Kek kala jengkinge kok wedi, mergo kala jengking Arab. Arabe gedhe kabeh. Ngoten niku Bapak Ibu, Sayyidina Abu Bakar saking takzime ning Kanjeng Nabi, saking hormat lan tawadhu'e ten Kanjeng Nabi, dientuk kala jengking gak wani ngomong. Meneng diempet. Gak wani meneng ngomong, meneng. Nganti gemeter pucet. Ningali Sayyidina Abu Bakar pucet, ditangleti kalih Kanjeng Nabi, "Ya Abu Bakrin, zaman kok pucet? Apa sampean wedi?" "Mboten Kanjeng Nabi. Boten. Apa sampean kuwatir dikonangi karo wong kafir? Boten Kanjeng Nabi boten. Apa sampean getun ninggalno Mekah? Boten. Apa sampean mau melu aku nang Madinah? Boten. Lah kok pucet kene apa? Ditutup palongking. Ditampil kali Kanjeng Nabi lajeng diidoni. Terus pletas waras tanpa bekas. Idune Kanjeng Nabi obat idumu. Wong biyen berhasil, didik anak berhasil. Niku nggih mergo uswatun hasanah. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Maka kalau hanya mau idoh hasanah, yang sering dipakai untuk istilah tausiah, pidato, ceramah, Indonesia ki juara. Gudange. Negara sak donya gak ono sing ngalahno Indonesia dalam hal mauidhoh hasanah, pidato, ceramah. Gak ono sing iso ngalahno Indonesia. Timur Tengah iki lo kalah. Di Timur Tengah itu gak ada model mauidhoh hasanah kayak di Indonesia. Ayo gak percaya coba sampean dolen nomrono ndek ono Kairo kono, ceken. Ngertos Kairo nggih? Hmm? Peterongan nilu ngulon. Ngulon terus cara ngontel paling ya 10 tahun. Enggak ada di Timur Tengah yang merupakan power of Islam. Model ceramah, pidato, mau itu hasanah kayak di Indonesia itu enggak ada. Indonesia ki top TOP. Acara opo wae ana mau itu hasanah. Gini apa nggih? Mulai tanggal 1 Muharram, peringatan tahun baru Islam, mau itu hasanah. Engko tanggal 10 Muharram Yaumul Asyura Mau'idhoh Hasanah. Peringatan Maulid Nabi Mau'idhoh Hasanah. Peringatan Isra wal Mi'raj Mau'idhoh Hasanah. Menyongsong datangnya bulan suci Ramadan Mau'idhoh Hasanah. Peringatan Nuzulul Quran Mau'idhoh Hasanah. Halal bihalal Mau'idhoh Hasanah. Gaya omah dadi tinggoni Mau'idhoh Hasanah. Wong kate berangkat haji mau itu hasanah, teko haji mau itu hasanah, menungso di Indonesia yo, mulai lahir sampai mati lo dikai mau itu hasanah. Sik ndek jero kandungan, meteng niku walimatul hamil mau itu hasanah. Walimatul mana? Yo mau itu hasanah. Walimatul tasmiyah mau itu hasanah. Walimatul aqiqah mau itu hasanah. Walimatul khitan mau'idhoh hasanah, walimatul arus mau'idhoh hasanah. Terus ning Indonesia sing durung tau ana niku mau'idhoh hasanah dalam rangka walimatul pegatan iku tok sing durung ana. Kampanye dikai mau'idhoh hasanah kok. Halo Indonesia. Dari banyaknya mau'idhoh hasanah yang ada, kenapa tidak bisa merubah tatanan masyarakat menjadi baik? Sebab yomuk mau'idhohnya yang hasanah tidak ditindaklanjuti dengan uswatun hasanah. Maka Islam itu yang penting amal, bukan sekedar pengakuan. Satu bulan kemarin bulan jenengan digembleng, outbound, diklat di bulan Ramadan. Kudu lulus. Ketika pendidikan dan pelatihan Ramadan kita berhasil, begitu lepas Ramadan pasti meningkat ibadah kita, pendekatan diri kepada Allah secara kuantitas maupun secara kualitas. Ojo nganti Ramadane tamat maksiate kumat. Posone bubar ibadahnya melu buyar. Ramadan gelem witir, Ramadan entek witire kentir. Ramadan maca Quran, lepas Ramadan begendaan. Aja nganti. Begitu Ramadan setan dibelenggu, sekarang setan dilepas, menungsone do kesetanan. Halo. Saya prihatin. Dan mari bareng-bareng kita menguraikan apa yang telah diprediksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islam illa ismuh wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuh wa masajiduhum kabirah walakinnaha kharrabun anil jamaah. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, tiga hal yang diprediksi Nabi, mari kita renungkan, kita uraikan bersama-sama, kita cerna, kita telaah, kira-kira wis kelakon napa durung. Nek iki wis kejadian, berarti kiamat benar-benar sudah dekat. Kita harus antisipasi, kita harus waspada. Yang pertama, la yabqa minal islam illa ismuh. Agama Islam hanya tinggal nama. Islam mongkariaran, centang perenang. Secara formalitas Islam, bungkuse Islam, wadahe Islam, casinge Islam, penampilane Islam, tapi isine memprihatinkan. Niki kira-kira pun kelakon napa dereng sak mangken. Sampun. Lebih-lebih kita sekarang sudah masuk ke wilayah ekstrim ritual. Understand? Ya semono, Mas yo gak ngerti ngomong yes ngene aku ben lega. Oke. Okay. Indonesia mending. Dijawab nggih. Warna bendera negara Indonesia itu merah putih. Nah, merah putih. Merah artinya berani, putih artinya suci, nasionalis. Ini semangat harus kembali kita kuatkan. Karena orang yang agamis itu pasti nasionalis. Wong iku lek agamane kuat, semangat kecintaan kepada tanah airnya juga kuat. Tandane ngono. Nek ana wong gak seneng karo negara, makar kepengin berontak macam-macam, iku menandakan bahwa dia dalam beragama gak kuat. Lebih-lebih ki acarane 17-an, kudu digiat nemelih. Oke. Saudi Arabia dijawab. Bendera Saudi Arabia iku rupane sing banter, bendera Saudi Arabia iku rupane ijo, ana gambare pedang, tulisane Arab. Wis suwe yo. Mosok ana caraka. Arab pancen. Maksudku unine lho, unine. La ilaha illallah. Coba. Warna benderanya hijau. Gambarnya pedang bersilang, tulisannya la ilaha illallah. Islam banget tuh. Diguyu. Sorry bro, sorry. Saya ngaji di mana-mana itu berusaha adaptasi dengan jamaah yang saya hadapi. Bahasa yo ngono menyesuaikan. Lek sing dicak ngaji ku wong daerah pinggir alas ngono kan ngajiku yo nganggo bahasa alas. Ngaji nang daerah pegunungan yo nganggo bahasa gunung. Nah, Bangle iki kan wis modern. Saya juga harus menyesuaikan dong. Lek emang sekarang kita harus mengikuti ini. Ada pergeseran nilai di seluruh aspek kehidupan. Dulu itu biyen. Biyen itu dulu. Nah, dulu itu biyen. Bapak ibu, waktu masih kecil, niku yang mulai batu maghrib, bengi ngoten niku. Udah serkep-serkep ngaji, ndek langgar, ndek masjid. Gini apa nggih? Mulai ngaji apalan. Ngaji awangan niku lho ngapalno donga-donga, dongane wudu diwapalno. Nawaitul wudu'a li rabbil hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Saartine niate ingsun wudu krana ngilangake hukume hadas cilik. Fardhu krana Allah Ta'ala. Niate salat diapalno. Shalli fardhul isya'i arba'a rak'atin mustaqbilal qiblati hada'an ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ngoten. Terus munggah ngaji belajar maca Quran ngapalno huruf hijaiyah. Alif ba ta sa jim ha kha dandang rusa dal dal ra za dal dal ro za shin shin shin shot dot ngoten pian kok do ain wain fa fa kaf lam mim nun wawu ha lam alif lam za ya terus ngaji jaijan alif fa a alif asra i alif doma u a i u Bapak kaba, bakas robi, membat kama, takas roti, babi mati. Ngajine wong biyen ngono. Tak domatu, kap domaku, rok fatkaro, takas roti, tuku roti. Alif kasro i, kap domaku, tapat kata, hadomahu, iku tahu. Yang bengi-bengi omong-omong karo bojone mbakas butuhan apa mbakas anak, mbakas tanduran. Ngantuk sing wedok siut-siut sentak-senduk pamitan nang bojone. Pak, kap domahku, dal domadu, tak domatu, rok domahru, kudu turu. Nah, sing lanang yo mau kalah lan jawab yo ngija. Yo bu turu yo turu bu, tapi yo alif kasroi, kaf kasroki, kaf fatrah ka, kaf domahku, iki kaku. Ya lemes no disik. Ya, maksudnya gegere karo sikile niku sing kaku. Kan nek ndelocor kan gak penak digawe turu. Nyeluk pijet-pijetan disik. Guyumu kok gak enak dirungono kuping ngono. Engko mari iku ngaji Quran. Mungkin lek ngarane wong ngaji Quran, ngaji Qur'an. Munggah meneng ngaji kitab jembrok niku. Kitab sing wis ana maknane berewok. Sulam taufik sabinatun aja ta'limun mutalim bidatul hidayah. Meneng malam Jumat rame selawatan di masjid ya langgar tibaan. Nggih napa nggih? Saniki ya do ngono bocah-bocah. Pret. Coba anak-anak penjenengan sekarang kalau habis maghrib mulai itu do ngaji Quran apa Facebookan? Ngaji Quran apa Facebookan? Ayo sing remaja-remaja iku lek bengi nyekeli tasbih diputer apa buka Twitter? Salat tahajud apa Bluetooth? Ramadan wingi nek bengi do ngaji Quran apa merconan? Ada pergeseran. Sorry. Dulu iku biyen. Biyen niku dulu kasus-kasus pemerkosaan kok hoi apa sih ngaduh kayak roh ae rata-rata kejadiannya di kota biyen ning desa jarang biyen kasus pemerkosaan sing akan di kota sekarang malah udah bergeser kebalik justru kasus-kasus pemerkosaan itu sekarang kebanyakan terjadinya di desa 90% kasus pemerkosaan di Indonesia ini kejadiannya di desa. Ning kutha gak ono. Lha apa ning kutha kok jarang? Soale ning kutha iku gratisan akeh. Ning gathek diperkosa wis do mapan kok. Dulu iku biyen. Wong Bangle, nek nyelokno anak nang wong tuane kan ya Pak Mak ngono ae, Pak Emake. Sekarang udah bergeser jadi Papa Mama. Iya bener, jangankan manggilin anak ke orang tua. Dalam hubungan suami istri aja sekarang panggilannya udah kayak gitu kok. Suami-suami sekarang kalau lagi manggil istrinya mama. Istri panggil suaminya papa. Omae to Bangle. Ana ibu-ibu Bangle kate nekane pengajian muslimatan itu lho acarane mari dhuwur jam 2. Jam 7 wis pamit bojone, mesra. Papa. Papa. Sing lanang ya setel. Ndopo mama? Nanti habis zuhur, mama mau pengajian, papa muslimat acaranya. Mama pamitnya sekarang aja ya papa, takutnya nanti gak ketemu papa, keburu papa berangkat. Kan nanti habis zuhur papa mau berangkat Daud. Iya ma, nanti habis zuhur papa mau Daud ke sawahnya Lekmen. Hati-hati pa, sawahnya Lekmen itu katanya banyak ulo kadutnya kok. Terus jantung kemenyek kok saya. Gue kok bisa ngomong. Oke. Saudi Arabia. Benderanya warnanya hijau. Gambarnya pedang bersilang. Tulisannya la ilaha illallah. Penampilannya Islam. Tahun 2006 kalau enggak salah. Berlangsung pertandingan sepak bola. Antara kesebelasan Saudi Arabia melawan kesebelasan China. Cina itu Cina. Bahasa kemenyeknya kan cair. Saudi Arabia jadi tuan rumah. Pertandingannya berlangsung di Stadion Jeddah. Bisa dibayangkan sebagai tuan rumah, dukungan luar biasa. Stadion Jeddah penuh bendera warna hijau, gambar pedang bersilang tulisannya La ilaha illallah. Penonton gak muat-muat, supporter lah ngekei dukungan dengan pekik takbir yang menggelora. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Luar biasa meriahnya. Hasil akhir pertandingan itu skornya adalah 9-0 untuk kemenangan Cina. Wong-wong dong gremeng, iki tahlilan kalah karo singkek. Halo coy. Friend, masih ingat beberapa waktu lalu menjelang pertandingan final Piala Tiger Indonesia kontra Malaysia. Sak durunge pertandingan final ini, Timnas Indonesia, pemaine, ofisiale, pelatihe do istighosah. Melibatkan beberapa ustadz dan beberapa kiai. Piro ae ustadze sing melu istighosah. Rame diberitakno di media cetak, media elektronik, di TV, di koran, rame beritane diistighosahi supaya bal-balane menang. Begitu pertandingan berlangsung Indonesia lawan Malaysia di final Piala Tiger itu dimenangkan oleh kok kalah. Padahal diistighosahi, apa istighosah wis ora mandi? Apa istighosah wis ora payu? Ngapunten Bapak Ibu, ojo nyalahno istighosah. Sing salah dudu istighosahe. Mboten jalure, bal-balan diistighosahi. Ayo istighosah ana wong sak Indonesia. Kabeh istighosah nganti umur. Timnas Indonesia musuhno Real Madrid. Nyepedhot kok. Bal-balan kok diisi gosai. Aku kuatir. Lah nek bal-balan diisi gosai, saya khawatir suwe-suwe kok wong togelan bareng diisi gosai. Salah sasaran, salah arah. Kalau dulu yang namanya pekik takbir, slogan Allahu Akbar, itu untuk perang musuh setan. Setan itu lagi nek takbir wedi. Dulu musuh penjajah, para pahlawan pejuang kemerdekaan merebutnya dari penjajah dengan takbir Allahu Akbar. Saniki enggak. Sekarang Allahu Akbar itu digawe demo. Gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, turunkan harga begengge. Masa ngereget no mana yuk? Halo? Halo? Rambut reken. Ramadan ini lah umakeh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awan-awan warung sing buka. Yobrak-abrik rakaruan. Masa ngewe warung wedi Melayu to. Masa ngobrak-abrik mangan sak warke no kono. Iku tugasnya polisi. Ngapain melu-melu. Tambah ngarai geger, ngarai rame. Gitu? Malah lek nurut aku ya, lek nurut aku pendapat pribadi, oleh mbok bantah. Saman ya oleh gak terima pendapat pribadi. Bulan Ramadan siang hari iki warung gak antek tutup, buka kabeh. Kontroversial, enggak kontroversial. Malah luwe apik bulan Ramadan di siang hari warung-warung makan iku buka oh kabeh ben tambah ketara sing poso karo sing gak poso ngono. Lah daripada warung dikasih spanduk hormatilah orang yang berpuasa ndek jero akeh sikil sing marung ngono iku. Ngetok sikile tok. Mesisan dibuka ae, mesisan ketara. Tapi wong bangle sing poso karo sing gak kan ketok. Tuturane genah. Sekarang banyak yang salah sasaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Toko diobong. Wong sing gak ngerti rumangsane maknane Allahu Akbar, ayo dong ngobong toko. Allahu Akbar tokone diobong, api berkobar geni bulat-bulat, sing duwe toko metu, lah sing ngobong mlebu, balik ya oleh rokok, oleh gula. Ya Allahu Akbar digawe ngerampok. Saya sering sampaikan itu kritik, makanya kadang ngapunten Islam di dunia internasional kadang dinilai negatif. Itu bukan salah ajaran Islamnya, oknumnya yang keliru dalam mempraktekkan ajaran Islam. Gak ada ajaran dalam Islam kekerasan kecuali terhadap orang yang zalim. wala udwana illa 'alal zalimin. Tegas Al-Qur'an menyatakan tidak ada perlawanan, tidak ada peperangan kecuali atas orang-orang zalim. Wong kafir nek gak zalim, gak oleh diperangi. Wong Islam kok zalim, perangi. Halo. Gak ono mas ayat Quran sing artinya hai orang-orang yang beriman ngebomlah kalian, gak ono. Musa niki enggak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar lo disoting masuk dunia internasional, akhirnya Islam sing negatif, sing teko lor, teko kidul selayaran putih tulisane astagfirullah Islam ne, teko wetan go gendera tulisane Subhanallah Islam neh, teko kulon spanduk kuwedi tulisane la ilaha illallah Islam neh, demo kabeh. Sakno polisine bingung. Dari polisi wong-wongi kate demo apa ngejak tahlilan. Akhirnya polisi berdiri di tengah-tengah prit Al-Fatihah. La yabqa minal Islam illa ismuh. Islam hanya tinggal nama. Kalau secara administrasi penduduk Indonesia yang beragama Islam itu mayoritas, bahkan negara dengan prosentase jumlah penduduk muslim terbesar itu Indonesia 87%. Nggih muga-muga mawon wong Islam niku pokoknya anggar wis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah Islam di KTP data tertulis agama Islam itu di Indonesia 87%. Moga-moga yang mayoritas 87% beragama Islam ini stuyo KTP ini melebus warga. KTP ini wong embo. Soalnya kan habis tingkat kedua yang namanya sholat mulai turun drastis persentasenya. Sholat fardu, sholat maktubah itu sehari 5 kali, tapi praktiknya banyak yang sholatnya 5 hari sekali. Wangi kaya iya teko kok iki. Belum gue nasi endi ngono. Poso, zakat, haji malah nemen. Mayoritas penduduknya beragama Islam, tapi kenapa prestasi sing elek-elek iki lho kok tiba kena awak dhewe? Prestasi sing elek-elek iki lho kok tiba Indonesia? Korupsi Indonesia ranking 4 sedunia. Alhamdulillah. Jan rang gendah. Embo. Pornografi, porno aksi juara kita. Sponsor-sponsor yang ada itu rata-rata wis mengandung pornografi. Klip-klip musik yang ada ditayangkan rata-rata mengandung pornografi. Coba lek ono pabrik sepeda motor apa pabrik mobil memasarkan produknya, gambare dipajang di pinggir-pinggir rembong, di pinggir-pinggir dalan. Mobil sepeda motor baru iku ning pinggire sandinge mobil sepeda motor iki mesti ana fotone. Iki sing dipasang ndek kono fotone wong lanang apa wong wedok? Fotomu gak payu, Bro. Wong wedok sing dipasang fotone ndek kono ku pakaiane brukut rapet apa setengah uda? Kulino mentelengi koyoke. Porno aksi kita jual. Artis-artis kita yang laris itu yang goyangannya dahsyat meskipun suaranya jebrak. Suaranya gak enak kok pinter goyang, laris. Suaranya enak gak iso goyang, gak payu. Pokoknya mulai goyang ngebor, goyang ngecor, goyang gergaji, goyang itik lho, goyang patah-patah, goyang meleding, goyang jengkeng, goyang degek. Oh, artise iki mulai wis jupe Julia Perez, Dewi Persik, Wud Permatasari, Nita Talia, Anissa Bahar, Trio Macan, Trio Kodok, Trio Kadal, Trio Tekek. Ngono-ngono iku sing lari. Stasiun televisi sak donya mim masyarikil ardi ila maghribiha. Beriha wa bahriha wa jawiha. Ndak ono sing kaya Indonesia nayangno acara model ngono-ngono iku. Satu minggu 175 kali tayang, rekor. Acarane ku acara info taimen. Napa to? Iya iku kaya lambemu. Sing nyeritakno kabare selet merintis ya selebritis iki lho.